Saya mau ke Book Fair padahal aduh ada janji sama Ahmad. Saya bisa kerekam asal gua dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali wasabi wa man wala wa bandu. Saya kira rekamannya belum jalan. Oke, dua pelajaran terakhir. Pelajaran ku. Iya, ini pelajaran terakhir. Pelajaran ke-30 dan 31 gitu kan. Nah, cuma dua pelajaran lagi ya. Pelajaran terakhir, dua pelajaran terakhir yaitu pelajaran 30 dan 31 ya. Inti dari pelajaran ke-30 adalah masih mengenai tasrif ya. Oh, ini kesimpulan dari semuanya. Penggunaan madi, mudore, kemudian amr. Kemudian inti dari pelajaran ke-30 itu adalah pengenalan domir huma. Baik di jilid 1 ataupun di jilid 2. Domir dua orang disimpannya itu di paling akhir, paling belakang. Di jilid 1 yang mengenalkan dua orang itu di belakang. Nah, di jilid 2 juga sama. Jadi pelajaran ke-30 ini adalah tasrif lugawi untuk domir dua orang. Apa domir dua orang itu? Huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Gitu ya. Oke. Kemudian jadi contoh misalkan di sini kan ada yadhabani ya. Ada yadhabani, yal'abani, yashrobani, yasma'ani, yajlisani. Maka untuk dua orang ya, kalau yang sudah biasa tasrif lugawi fi'il mudhari sih enggak masalah ya. Kemudian di sini juga mengenai al-af'alul khamsah ya. Al-af'alul khamsah atau dalam bahasa yang lain al-amsilatul khamsah. Walaupun judulnya adalah al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima, sebetulnya dia tuh bukan cuman lima ya, tapi ada tujuh. Sebetulnya al-af'alul khamsah itu ada tujuh. Nah, ada tiga yang bentuknya secara lafad-lafadnya sama, maka dihitung satu. Al-af'alul khamsah itu apa? Jadi fi'il mudhari, ini khusus istilah al-af'alul khamsah cuma ada di fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan kalau diurut semuanya, ngikutin urutan yang sering kita pakai, ya, tanpa memisahkan domir yang dua orang, langsung sekaligus urutan huwa humahum, iya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antun, ananahnu. Contoh misalkan seperti misalkan yaktubu. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu misalkan. Nah, yang af'alul khamsah, yang al-af'alul khamsah yang mana? Nah, kalau berdasarkan ujung setiap akhir kata kerja dari fi'il mudhari, maka fi'il mudhari ini dibagi tiga kelompok. Yang pertama itu yang disebut dengan al-fi'lu, kalau di istilah di jurumiyah ya, al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Fi'il mudhari yang ujungnya, ujung fi'il mudhari itu apa? Lam fi'ilnya. Jadi yang disebut dengan al-fi'lu alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un yang ada di dalam kitab jurumiyah, yang maksudnya itu adalah fi'il mudhari yang lam fi'ilnya asli tidak bersambung dengan sesuatu pun, tidak bersambung dengan mad, tidak bersambung dengan domir, asli cuman lam fi'ilnya saja huruf terakhir. Ada berapa domir? Ada lima domir. Domir huwa, domir hiya, domir anta, domir ana, domir nahnu. Yaktubu huruf terakhirnya huruf apa? Batu lam fi'il atau apa? Lam fi'il. Beda dengan yaktubuna, huruf terakhirnya huruf apa? Huruf nun. Artinya setelah ba ada waw ada nun. Nah, ini kan bukan, jadi kalau yang yaktubuna huruf terakhirnya itu bersambung dengan sesuatu. Tapi kalau yang lima ini fi'il mudhari yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Gitu ya. Itu ada lima. Itu apa? Ya, yang ujungnya murni, enggak ada huruf tambahannya. Yaktubu, taktubu, taktubu lagi. Karena ada dua taktubu, taktubu yang pertama untuk hiya, taktubu yang kedua untuk anta, kemudian ana aktubu, nahnu naktubu, ujungnya ba semua. Itu kelompok pertama. Kelompok pertama, al-fi'lu al-mudari'u alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Ini ada lima domir. Kelompok yang kedua, ini yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Apa? Fi'il mudhari yang ujungnya bersambung dengan, kalau bahasa gampangnya adalah fi'il mudhari yang ujungnya bersambung dengan huruf mad. Gitu. Fi'il mudhari yang ujungnya bersambung dengan huruf mad. Ujungnya itu adalah lam fi'ilnya. Fi'il mudhari yang lam fi'ilnya ada huruf madnya. Setelah huruf mad baru ada nun. Berarti yang al-af'alul khamsah berarti Yaktubani, yaktubuna, taktubani, taktubina, taktubani. Ada tujuh. Itu yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Domir apa saja? Huma laki-laki, hum, huma perempuan, antuma laki-laki, antum, anti, antuma perempuan. Selesai. 5 + 7 berarti 12. Tinggal 2 domir lagi biar jadi 14. Nah, yang kelompok yang ketiga adalah 2 domir, yaitu domir hunna dan domir anturna. Kalau domir hunna dan domir anturna itu karena memang si lam fi'ilnya ujungnya bersambung dengan domir langsung, yaitu dengan nun niswah. Nun jama' inas, nun perempuan banyak. Contoh misalkan seperti yaktubna. Yaktubna, taktubna. Jadi setelah ba itu gak ada huruf mad, tapi langsung ke nun, yaktubna. Oke, jadi ada 3 kelompok. Kelompok pertama ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kelompok ada 5 domir. Kelompok kedua ujungnya bersambung dengan huruf mad dan nun, ada 7 domir. Kelompok ketiga yang ujungnya bersambung dengan nun perempuan banyak. Oke, nah kalau sudah bisa mengklasifikasikan seperti ini, baru bagaimana dalam keadaan rofa, nasob, dan jarnya, dan jazmnya. Dalam keadaan rofa, yang kelompok lima, kan kelompok lima, kelompok tujuh, kelompok dua. Kelompok tujuh itu adalah al-af'alul khamsah. Ya, walaupun judulnya al-af'alul khamsah, tapi dia kelompok tujuh. Karena memang ada tujuh. Ada yang sama dihitung satu jadi lima, padahal dia aslinya ada tujuh. Oke, nah. Kelompok lima itu ketika rofa dengan domah, nasob dengan fathah, jazm dengan sukun. Selesai. Berarti apa? Yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Kemudian kalau nasob dengan fathah, yaktuba, taktuba, aktuba, naktuba. Kalau jazm dengan sukun, yaktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Itu kelompok lima. Kalau kelompok tujuh atau al-af'alul khamsah dalam keadaan rofa, tandanya adalah subutun nun, nunnya enggak hilang, nunnya ada. Karena kan yang disebut dengan al-af'alul khamsah itu adalah huruf terakhirnya, lam fi'ilnya bersambung dengan huruf mad, kemudian dengan nun. Nah, nun itulah sebagai tanda rofanya. Subutun nuni, ya, ada nunnya. Contohnya, berarti ketujuhnya itu apa? Berarti ketujuh domir ini atau al-af'alul khamsah ini ketika dalam keadaan rofa, contohnya seperti yaktubani, yaktubuna, taktubani, taktubina, taktubani. Dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasob, ada an misalnya, maka nunnya hilang. Berarti yaktubu, taktuba, taktubi, taktuba. Nunnya hilang. Jadi kalau misalkan alamat rofanya apa? Alamat nasabnya wa alamatun nasbihi hadfun nuni. Nunnya dihapus. Kalau jazm, alamat jazm untuk kelompok 7 atau alamat jazm untuk al-af'alul khamsah sama dengan alamat nasabnya, yaitu nunnya hilang. Gitu. Jadi kemasukan untuk yang al-af'alul khamsah, kemasukan an dan kemasukan lam hasilnya sama. Ya. Kalau kelompok lima enggak kemasukan an dan lam begini, beda. Kemasukan la an beda, kemasukan lam beda. Jadi 3 kondisi beda. Tapi kalau yang kelompok 7 ada 2 kondisi yang sama, yaitu kalau kemasukan an dan lam. Nah, kelompok 2 masuk nggak kemasukan sama semua dia, nggak ngaruh karena mabni, ya. Aduh pegel, ganti posisi. Jadi kalau kelompok dua yaitu domir huna dan domir antunna, apapun yang terjadi tetap bunyinya sama. Yaktubna taktubna, an yaktubna an taktubna, lam yaktubna lam taktubna, nggak ngaruh dia. Itu, paham, paham, paham, paham. Seperti yang ada di sini. Tuh, ada di situ tuh. I'rabu al-i'rabul af'alil khamsati turfa'u bisubutin nuni wa tunsabu wa tujzamu bihadfin nuni. Ada di halaman 217 paling akhir. Diropakan dengan tetapnya nun, dinasobkan dan dijazmkan dengan menghapus nun. Itu maksudnya. Oke, oke, oke. Ada pertanyaan? Berikutnya, pelajaran terakhir. Pelajaran terakhir adalah mengenai naat man'ut. Ya. Sebetulnya sudah tahu ya, cuman di sini adalah teorinya. Naat itu mengikuti man'ut dalam hal apa? Dalam hal i'robnya, harokatnya, tiga harokatnya. Kalau domah domah, kalau man'utnya domah, naatnya domah. Bukan domah sih bahasanya salah ya, karena kalian kan sudah tahu ya. Kalau man'utnya marfu, naatnya juga marfu. Kalau man'utnya mansub, naatnya mansub. Kalau man'utnya majzum apa majrur? Majrur. Karena istilah naat man'ut cuma khusus untuk isim. Tidak bisa fi'il itu dijadikan man'ut, enggak bisa. Gitu ya. Pekerja apa? Saya sedang menunggu yang membosankan. Apa menunggu yang membosankan itu apa maksudnya? Menunggu tidak bisa dikasih naat dengan membosankan, enggak bisa. Gitu ya. Menunggu apa yang paling membosankan? Nah, misalkan gitu ya. Enggak bisa. Dalam bahasa Arab enggak bisa. Fi'il enggak bisa dikasih naat. Harus sama dalam empat hal. Nah, empat hal ini yang akan dibahas ya. Harus sama dalam i'robnya, man'utnya marfu, na'atnya marfu, mansub mansub, majrur majrur. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah harus sama dalam masalah muzakkar dan mu'annasnya. Gitu ya. Kalau man'utnya muzakkar, na'atnya muzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, na'atnya mu'annas. Begitu juga harus sama dalam masalah mufrad musanna dan jamaknya. Kalau man'utnya mufrad, na'atnya mufrad. Man'utnya musanna, na'atnya musanna. Man'utnya jamak, na'atnya jamak. Yet. Kenapa? Ketemu apa? Si na'at ketemu siapa? Pengecualinya paling kalau misalkan jamaknya adalah jamak tidak berakal. Kalau jamaah misalkan begini, muslimun kan berakal, muslimun mujta, apa misalkan al muslimu al kawiyu, ya kan, ahabu ilallah misalkan, al muslimu al kawiyu, kalau muslimnya dua, ya kan, al muslimu al muslimani al kawiyani, kalau muslimnya banyak al muslimuna al jamaah dari kawi apa? Ngarang kawiyuna. Al muslimuna al aqwiyau. Itu. Al muslimuna al aqwiyau harus sama. Kok lafadznya berbeda? Ya yang penting itu kan sama. Sama-sama banyak, sama-sama laki-laki. Nah, sekarang kitab. Sekarang kitab Alkitabu al-Jadidu. Al-kitabani, al-jadidani, al-kutubu, al-kutubu, al-judu itu khusus untuk yang berakal. Al-kutubu, al-jadidatu. Kenapa jadi jadidah? Kenapa jadi mu'anas tunggal? Karena kutub jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal sebanding dinilai dianggap sebagai mu'anas tunggal. Maka naatnya pun naat mu'anas tunggal yaitu jadidah. Itu maksudnya. Oke. Jadi yang dimaksud dengan mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak, Nah, kecuali jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal naatnya bukan jamak tidak berakal lagi. Jamak tidak berakal naatnya adalah muannas tunggal. Itu kenapa? Karena jamak yang tidak berakal dianggap muannas tunggal. Itu. Kemudian berikutnya harus seimbang, berikutnya itu adalah dalam masalah ma'rifah dan nakhirahnya. Kalau man'utnya ma'rifah, naatnya ma'rifah, man'utnya nakhirah, naatnya nakhirah. Contoh. Al-muslimu al-qawiyyu. Kalau muslimun, kalau muslimun berarti qawiyyun. Itu ya. Karena kan muslimun tidak pakai alif lam. Muslimun nakhirah. Maka qawiyyunnya juga nakhirah. Gitu ya. Oke, berikutnya. Ada dua Zaid. Zaid yang kuat dan Zaid yang lemah. Gitu ya. Nah, Zaid yang kuat berarti Zaidun. Zaidun pakai tanwin. Zaidun Qawiyyun. Salah. Al-Qawiyyu. Saya kan Ma'rifah. Yeah, asik dah. Yeah. Gak ada Aris. Gitu ya. Kenapa Zaidun kan pakai tanwin? Kenapa naatnya Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu kan apa? Harusnya kan Zaidun Qawiyyun tuh sama-sama tanwin. Enggak. Karena Zaidun ma'rifah. Maka naatnya harus ma'rifah juga. Apa ma'rifah dari Qawi? Al-Qawiyyu. Gitu. Berarti kalau saya mengatakan Qawiyyun, Zaidun enggak? Sekarang dibalik, saya kan tadi Zaidun Qawiyyun. Kalau saya pengennya Qawiyyun, berarti yang belakangnya maksudnya harus apa? Enggak bisa. Kalau saya menginginkan Qawiyyun, berarti maksudnya harus apa? Bukan Zaid. Berarti maksudnya apa? Rojulun misalkan. Gitu. Karena apa? Karena semua nama orang itu ma'rifah. Gitu ya, bagi orang yang waras. Udah saya tulis di Facebook. Yang saya sudah tulis di Facebook ya kan? Semua nama orang itu ma'rifah, tapi bagi orang yang waras. Artinya apa? Ketika kita ngobrol menyebutkan nama orang, pasti nyebutin nama orang itu yang dikenal kan? Tidak mungkin saya misalkan, tidak mungkin saya ngobrol sama Muid. Nining tadi titip salam. Kan bingung Nining tuh yang mana, ya enggak? Terus nyambung tiba-tiba so akrab nyambung. Berarti dua-duanya enggak waras. Itu maksudnya. Kalau saya waras ketika saya ngobrol dengan Muid, maka di kepala saya tuh muncul nama-nama yang cuman kita berdua saja yang connect. Nining dan seterusnya enggak bakal saya sebutkan. Kenapa? Karena dia enggak kenal. Gitu kan? Nah, maka semua nama orang itu ma'rifah bagi orang yang waras. Gitu maksudnya. Hah. Oke, itu intinya, itu inti kaidahnya. Ya. Apa? Itu khusus pengecualian khusus untuk ayat itu saja. Mayoritas kita kan pakainya riwayat Hafsan Asim ya kan. Bima ahada alaihi waha. Harusnya alaihi lahu. Kenapa di ayat ini alaihi waha? Ya karena memang cuma satu-satunya ini saja. Di riwayat Hafsan Asim cuma satu-satunya ini saja. Di riwayat yang lain banyak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. An'amta alaihum ya ghairil maghdubi alaihum waladdallin. Karena memang ada dua kan, gini kan, huwa humahum hiya humahunna gitu kan, huwa humahum hiya humahunna. Sekarang masukkan huruf jar ya, atau misalkan huwa humahum ini kan ketika dalam keadaan nasob dan dalam keadaan jar, ketika dalam keadaan nasob dan dalam keadaan jar, huwa jadi hu, gitu kan? Contoh misalkan dijadikan mudhof, kitabuhu, ya kan? Kitabuhu. Kemudian karena huruf ba-nya adalah dhamma, kitabuhu. Jadi hu dari huwa, bukan huanya. Karena huwa dari huwa, kalau huwa itu harokatnya sudah saklek. Hu dan wa. Huwa. Tidak mungkin jadi huwi, tidak mungkin jadi hiu. Gitu ya. Ya misalkan ya kan. Huwa tu huwa. Nah, dalam keadaan rofa dia akan selalu huwa. Harokatnya haknya doma, wawunya fathah. Tapi ketika huwa ini dalam keadaan nasob dan jar, maka si huwa ini bentuknya menjadi hu saja. Tidak menjadi huwa, kemasukan inna menjadi inna huwa, enggak. Kitabnya kitabu huwa, enggak. Tapi kitab huwanya itu berubah menjadi hu saja, gitu kan? Nah, apakah harokatnya itu hu saja atau dengan hi? Mayoritas dia apa mayoritas ulama nahu, mayoritas dialek yang digunakan adalah lugah yang mayoritas adalah si hu ini, ya si hu ini kalau sebelumnya baris atas maka hu. Kalau sebelumnya fathah atau domah maka dia hu. Kalau sebelumnya sukun, sebelum sukun tuh fathah domah maka hu juga. Tapi kalau sebelumnya wau ataupun sebelumnya alif, sebelumnya wau mati, sebelumnya alif, sebelumnya fathah, sebelumnya domah, maka dia hu. Contoh, kita bu, bukan domah ya enggak? Nah maka di depannya pasti hu, kita bu hu. Sekarang kitabnya jadi ba, kita ba hu enggak? Kita ba hu, ya kan? Sekarang misalkan dorobu, ya kan? Dorobu, mereka memukulnya. Dorobuhu, gitu kan? Sekarang doroba, dorobahu, gitu kan? Nah, tapi kalau sebelumnya itu adalah kasroh atau ya mati, ya kan? Kasroh atau ya mati, maka dia menjadi hi, itu dialek yang mayoritas. Maka misalkan kita bi, bihi apa bihu? Kita bihi. Atau misalkan ada ya mati, alai, ilai, fi, gitu kan? Itu dialek mayoritas. Nah, ada dialek yang mabniun ala domi, apapun yang terjadi. Jadi mau apapun yang terjadi, dia pokoknya tetap hu, bodo amat. Jadi ketika ada kita bihu, ilaihu, alaihu, fihu, ada yang seperti itu. Gitu. Dan hu di sini hukumnya yang semisal dengan hu itu ada empat lagi, yaitu huma, hum, huma perempuan, dan hunna. Karena kalau hia berubah, hia kan berubah jadi ha ya enggak? Hua berubah jadi hu, hia berubah menjadi ha. Kalau ha, harokatnya akan selalu fathah karena di depannya ada alif. Maka istilahnya itu kita buha, kita baha, kita bi, pasti akan selalu ha, tidak mungkin jadi hi karena di depannya alif, alif sebelumnya pasti fathah. Jadi kalau yang ha akan selalu ha. Tapi kalau yang hu, kita buhu, kita bahu, kita bihi. Ya kan? Nah, maka yang lainnya pun sama seperti hu. Ada yang jadi kasroh kalau sebelumnya kasroh juga atau ya. Ada yang kekeh, tetap apapun yang terjadi dia tetap doma. Gitu. Nah, maka itu yang dipakai yang di Qur'at yang ghairil maghdubi alaihim. Harusnya kan alaihim. Gitu. Jadi kalau misalkan diurut, kalau yang lugoh yang masyhurah, lugoh yang terkenal, kita buhu, kita buhu, kita bahu, kita bihi, kita buhuma, kita bahuma, kita bihima. Ya kan? Kita buhum, kita bahum, kita bihim. Ya kan? Kemudian kalau yang ha tetap, kita buha, kita baha, kita biha. Kemudian huma perempuan sama seperti huma laki-laki. Kita buhuma, kita bahuma, kita bihima. Hunna, ini juga sama hukumnya. Kita buhunna, kita bahunna, kita bihinna. Ini dialek mayoritas. Ya. Nah, ada juga yang apapun yang terjadi dia tetap doma. Maka kalau yang dialek seperti ini, kita buhu, kita bahu, kita bihu. Kita buhuma, kita bahuma, kita bihuma. Kita buhum, kita bahum, kita bihum. Aneh memang, kenapa? Karena enggak terbiasa. Gitu ya. Kita buhunna, kita bahunna, kita bihunna. Alaihi, kalau yang dialek mayoritas berarti alaihi, fihi, ilaihi. Alaihima, fihima, ilaihima. Alaihim, fihim, ilaihim. Gitu kan? Alaihinna, fihinna, ilaihinna. Tapi kalau yang dialek yang satunya lagi tetap dhamma. Ilaihu, alaihu, fihu, alaihim, alaihuma, ya kan? Fihuma, ilaihuma, dan seterusnya. Gak boleh atuh, kamu teh kan kamu teh pakai dialek mayoritas. Assalamatu ma'al jumhur, gitu kaidahnya katanya. Keselamatan bersama jumhur. Baik dalam masalah fikih apa dan seterusnya. Lu kalau gak mau disalahin, udah ngikutin jumhur saja. Gitu maksudnya. Biar lebih aman, cari amannya saja. Assalamatu ma'al jumhur itu kalau bahasa Indonesia itu cari aman. Oke, ada pertanyaan lagi gak? Selesai sudah berarti naat manut dan seterusnya. Kitab yang baru belum. Nanti jilid 3 nanti mudah-mudahan minggu depan sudah ada ya. Saya belum ngabarin lagi. Minggu depan pakai jilid 3. Adanya tuh. Es. Kerekam loh. Matiin dulu ah.